Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian dan membahas tentang nasihat nasihat Syekh Imam Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih seputar menuntut ilmu dengan tema nasihati di talabatil ilmu, nasihatku untuk para penuntut ilmu. Dan kita telah mengambil nasihat yang pertama dari beliau, nasihat yang agung, berisi untuk mengikhlaskan, memurnikan niat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk ijazah, tidak untuk selain dari perkara-perkara duniawi. Kita berpindah pada poin yang kedua. Nasihat beliau kepada para penuntut ilmu yang dengannya biiznillahi tabaraka wa ta'ala seorang penuntut ilmu bisa sukses dan berhasil dalam perjalanan yang menuntut ilmu. Qala as-sabru ala tahsilil ilmi. ومذاكرته ورعايته وصيانته وتبليغه. Bersabar dalam mengumpulkan ilmu, mengulang-ulangnya, memberikan perhatian dan penjagaan serta menyampaikannya. Dan semua ini butuh kesabaran. Semua perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam An-Wadi'i rahmatullahi alaih butuh sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menimba ilmu. Untuk bersimpuh lutut di hadapan guru. Demikian untuk mencatat lalu menghafalkannya. Kemudian diam mendengarkan dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh sang guru. Ini semua butuh kesabaran. Demikian juga sabar dengan keterbatasan dan kefakiran. Dan mengekang jiwanya dari memperturutkan syahwat. Di mana orang-orang yang tidak mengerti hakikat keutamaan ilmu, mereka lebih mementingkan dan mengedepankan kehidupan dunia, kemudian dia bersabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dan lebih mengedepankan kehidupan akhirat dan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berpagi-pagi manusia menuju pasar, dia berpagi-pagi menuju masjid. manusia menyibukkan dan mencurahkan waktu dan tenaganya pada perkara duniawiyah, dan dia mencurahkan waktu dan tenaganya dalam perkara ukhrawiyah, yaitu membahas, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini itu kesabaran. Ini tidak mudah. Manusia melakukan rihlah menuju negeri-negeri yang makmur dalam perkara keduniaannya. Dia menuju rihlah ke negeri-negeri ulama, ke negeri-negeri yang terdapat padanya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mengumpulkan ilmu, sementara manusia mengumpulkan harta. Manusia semakin bertambah hartanya, mungkin dia semakin berkurang hartanya, karena lebih mementingkan mengumpulkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengumpulkan harta. Dan ini butuh sabar dan ketabahan. Mengumpulkan ilmu butuh sabar, dan bersabar sendiri butuh ilmu. Karena itulah Nabi Khidir alaihissalatu wassalam mengatakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, innaka lan tastati'a ma'iyya sabara. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubara. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta izin kepada Nabi Khidir untuk menyertainya, agar mengajarinya dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadanya. Al-attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Bisakah aku mengikutimu agar engkau mengajariku dari apa yang kamu diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk? Maka Nabi Khidir alaihi salatu wasallam mengatakan, ucapan tersebut, kamu tidak akan sanggup bersabar bersama. Apa alasannya? Kenapa kok tidak bisa bersabar? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan bagaimana kamu bisa bersabar dengan sesuatu yang kamu belum mengetahui urusannya? Jadi antara sebab seseorang bisa bersabar atas sesuatu ketika dia mengetahui hakikat perkara tersebut. Lihat bagaimana ahli dunia bisa bersabar di atas terik panas matahari ketika dia tahu bahwa dia akan mendapatkan dari perkara keduniaan. Bersabar, tunduk dengan pemimpin, arahan bosnya, dan dia bersabar mengerahkan tenaganya, mencurahkan waktunya atas sesuatu yang dia inginkan. Ada sesuatu yang dia inginkan yang dia tahu bahwasanya itu bermanfaat bagi dirinya, walaupun hanya sekadar batas keduniaan saja. Dia mau bersabar, mau tabah demi meraih apa yang dia inginkan. Maka demikian engkau wahai thalibul ilmi, ketika menyadari bahwasanya apa yang kamu tuntut itu jauh lebih besar dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebab engkau akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepantasnya engkau bisa lebih sabar dan lebih tabah dalam meraihnya, dan kamu pun siap untuk mengorbankan apa yang kamu korbankan. Dan kamu akan menganggap sepele dan sedikit apa yang kamu korbankan dibanding apa yang engkau akan dapatkan dari perkara ini. Maka yang penting adalah engkau mengetahui hakikat ini. engkau mengetahui keutamaan ilmu, engkau mengetahui buah dan hasil ketika engkau berilmu, lalu mengamalkannya. Maka ketika itulah engkau biidznillahi tabaraka wa ta'ala sanggup untuk bersabar dan terus di atas perjalananmu menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabar. Dan di sana ada ujian dan cobaan, keterbatasan, kekurangan. Juga butuh bersabar. Sehingga dia pun istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Wa mudzakaratuhu, dan bisa mudzakaratihi, maksud pada tafsir ilmi wa mudzakaratihi, itu mengulang-ulangnya. Bukan syan hanya engkau menghafal saja, akan tetapi syan itu engkau menjaganya. Menghafal mudah, akan tetapi yang susah itu adalah ketika kamu bisa mempertahankannya, menjaganya dengan cara memperbanyak mengulang-ulangnya dan memurojaahnya. Demikian riayah, wasiyah, dekat-dekat maknanya. Di mana penjagaan tersebut terbagi menjadi dua. Penjagaan as-sadr, penjagaan yang ada dalam dada, dengan mengulang-ulangnya. Dan berusaha memungkinkannya. Dan penjagaan dhabtul kitab, yaitu menjaga buku yang dia telah mencatat ilmu dan fawaid dalam buku tersebut. Jangan sampai rusak. Menjaganya dari orang-orang yang ingin menambahkan atau mengurangi padanya dengan sesuatu yang bukan darinya. Dengan warraqus su'. Dan menjaganya dari rusak. Baik itu kena hujan atau dimakan rayap. Demikian dia tidak meminjamkannya kecuali kepada orang yang dia percaya. Demikian diantar bentuk penjagaannya adalah dia mencocokkannya dengan syekhnya, membacanya di depan syekhnya. Apakah penulisannya dan apa yang telah dia tulis itu telah sesuai atau belum. Sehingga butuh dicocokkan, dibaca di hadapan guru. Dan juga bentuk penjagaannya adalah dengan diamalkan. Ini bentuk penjagaan. Kemudian setelah itu dia pun menyampaikan, mendakwakan dari ilmu yang telah dia kumpulkan. Dan ini semua butuh kesabaran. Dan mendakwakan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat ujian, cobaan, cercaan, celaan. Maka butuh kesabaran. Inilah wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, tegakkanlah salat. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan larangkanlah dari yang munkar dan sabarlah atas apa yang akan menimpa. Semua yang demikian itu termasuk dari keteguhan perkara. Ini isyarat bahwasanya siapa yang amar ma'ruf dan munkar butuh untuk bersabar dari gangguan dan usikan. Waraq bin Naufal mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adun ya'ti bima utita bi illa udi." Tidaklah seseorang datang dengan apa yang kamu diberikan dengannya kecuali dia akan disakiti. Ketika Waraq bin Naufal mengatakan bahwasanya seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusirku? Beliau mengatakan ucapan tadi. Maksudnya tidak seorang pun datang dengan apa yang kamu bawa dengannya, mereka akan diganggu dan diusir, disakiti. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi. Dan demikian juga yang akan dihadapi oleh para pengikut Nabi dan Rasul akan mendapatkan ujian, cobaan yang merupakan sebab pengukur dosa dan pengangkat derajat mereka di akhirat kelak. Qala Allah azza wa jalla wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan di ayatina ini Allah azza wa jalla mengatakan, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk kepada urusan kami. Kapan itu? Lamma sabaru, manakala mereka mampu mau bersabar. Dan adalah mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini syahid. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Bisabri wal yakin tunalul imamata fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan, keimaman dalam agama bisa digapai. Dan tanpa sabar dan yakin, seseorang tidak akan mendapatkan dan sukses dalam perjalanannya menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran bisa ditolak syahwat, dan dengan keyakinan ditolak asyubuhat. Dan bagaimana bisa seseorang untuk bersabar kecuali setelah dia yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan kesulitan, tekanan, cobaan, gangguan, keterbatasan. Dan ini semua asyak ala nufus, berat atas jiwa. Dia mampu bersabar ketika dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakannya. Dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyertainya. Dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan setelah kesulitan, kemudahan, dan seterusnya. Dari janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mampu bersabar kecuali setelah dia yakin dan percaya dan berprasangka baik kepada Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Dan mengharapkan untuk menjadi panutan dalam agama adalah perkara yang dituntut, perkara yang terpuji dan tidak tercelah. Inilah doa Ibadur Rahman, memohon kepada Rabb mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks sanjungan dan pujian kepada mereka. Rabbana hab lana itu, mereka mengatakan, "Waj'alna lil muttaqina imama." Dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dengannya akan terwujud kasratul ujur, banyaknya pahala. Di mana setiap manusia yang menjadikan dia panutan dan mengambil ilmu dan petunjuk dari dia, itu adalah sebab pahala yang berlipat ganda untuknya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala huda falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam usamin ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada hidayah, maka baginya pahalanya. Dan pahala yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi setiap kali ada yang mengambil hidayah, petunjuk dari jalur dia, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala dia ketika menyampaikannya dan mengamalkannya. Demikian seterusnya. Dan ini termasuk dari amal jariah. Amalan yang pahalanya tidak terputus walaupun pelakunya telah meninggal. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In qata'a amalul insan illa min salas." Amalan seseorang akan terputus kecuali dari tiga perkara. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min salas. Apabila seseorang telah meninggal, telah terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Dan di antaranya adalah min ilmin nafi' yuntafa'u bihi. Dari ilmu yang bermanfaat yang dia telah sampaikan, yang dia telah ajarkan, tetap diambil manfaatnya. Terus. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, li ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan perantaramu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Pahala, ujur, kebaikan yang besar. Maka termasuk keutamaan yang agung ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan termasuk dari panutan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan intafa'adik wahtadadik, mengambil manfaat denganmu dan mendapat petunjuk dengan perantaramu, nas manusia yang dengannya engkau akan meraih kemuliaan dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda. Subhanallah. Namun itu membutuhkan kesabaran. Sabar dalam mengumpulkan ilmu. Sabar dalam mengulang-ulangnya. Sabar dalam menjaganya. Sabar dalam menyampaikannya. Soalnya telah lalu diingatnya. Setelah engkau mampu sabar dan yakin di atas agama dan urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikanmu menjadi panutan dalam agama. Waja'anna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para panutan yang memberikan petunjuk dalam urusan kami manakala mereka mau bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kalau fi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih Muslim. Anna qala as-sabru biya. Nah, hadis Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian hadis tersebut, di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini syahidnya adalah as-sabru biya. Kesabaran itu adalah dia. Dia dia ada beda sedikit dengan nur. Sama-sama dikatakan cahaya. Mungkin lebih tepat dikatakan sinar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna asy-syamsa diya'an." Dan kami jadikan matahari itu dia sinar cahaya yang panas. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabar dia? Karena dia panas, berat, butuh tahammul, butuh ketabahan dan berusaha untuk menahannya sehingga seseorang bisa bersabar. Tidak katakan as-sabru mu, tapi katakan as-sabru dia, karena berat. Karena ada rasa panas, sebagaimana sinar matahari panas. Butuh bersabar untuk bisa tahan di bawah terik sinar matahari. Demikian juga dalam perkara sabar. As-sabru mislu fmihi murun madhaqatuhu. Walakin akibatuhu ahla minal asali. Sama dengan itu. Sabar seperti namanya, pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Sabar habsun nafs, menahan diri pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik itu menjauhi maksiat, menetapi ketaatan, dan bersabar dalam ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang baik dan buruk. Pertama yang buruk. Wa qala Abdullah bin Umar, kulli talibil ilmi yattakhidhu na'alain min hadidin. Dan berkata Abdullah bin Umar, katakanlah kepada penuntut ilmu untuk mengambil dua sendal dari besi. Karena ini kepada Abdullah bin Umar, tidak sahabat dan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala sendiri, muhtarah, menyebutkan bahwasanya dia tidak sabit dan beliau mengatakan kami pernah mengatakan kemudian tampak begitu, menyebutkannya kemudian tampak begitu, ternyata katanya tidak sabit dan datang juga secara marfu akan tetapi dengan sanad yang maudhu'. Akan tetapi maknanya benar. Bahwa saya penuntut ilmu butuh mengambil sendal dari besi, mana yang akan dihadapi adalah duri, kerikil, itu dia butuh berjalan di atas perkara yang susah payah. Makanya dia mengambil dua sendal dari besi, yaitu butuh bersabar dan tabah, dan berusaha untuk menyabarkan diri dalam perkara dan perjalanannya dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dengan kelaparan, keterbatasan, kesempitan. Sabar di atas kekurangan sandang, pangan, dan papan. Dan seterusnya. Qala taqwallah, poin yang ketiga. Yang beliau nasihatkan bagi para penuntut ilmu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Ta'mal. Amrullah ala nurin minallah. Tarju sawab Allah. Engkau melaksanakan perintah Allah di atas cahaya dari Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatru ma'ana Allah ala nurin minallah tahab min iqabih. Dan kamu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di atas cahaya dari Allah karena takut dari hukumannya. Ini di antara yang disebutkan dari definisi takwa. Dan takwa sendiri itu butuh ilmu. Sebelum yang disebutkan dalam definisi ala nuri minallah. Bagaimana engkau mengetahui itu adalah perkara yang perintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan ilmu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk melakukan tersebut dari sholat, puasa, ibadah. Yang sampai kamu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu mengatakan itu adalah ketaatan. Antara manusia karena jahilnya justru terbalik hakikat perkara di sisinya. Dia anggap perkara yang dilarang Allah itu adalah sebagai perkara kebaikan. Ya potong jumbo, katanya ini bagus. Misalnya, kita melakukan perkara kebidaahan yang enggak baik. Dia berjabat tangan dengan sepupunya dan selain yang bukan mahramnya, dianggap ini suatu rahim. Terbalik, mengkolak. Karena tidak punya ilmu. Karena tidak mengilmui perkara tersebut, sehingga dianggap itu adalah kebaikan, ternyata sebaliknya. Demikian dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu butuh ilmu juga. Bagaimana dia tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan ilmu? Kapan dia menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia keberkahan pada umurnya, waktunya, dan upayanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengajarinya sesuatu yang dia belum tahu. Sebagaimana ini juga bisa dimaknakan dengan beramal dengan ilmu, mengamalkan ilmu. Ketika seseorang mensyukuri ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dengan takwa Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menambahkan nikmat tersebut atas dirinya. Dan melanggengkan nikmat tersebut atas dirinya. Karena ketika dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan ilmunya. Adapun meninggalkan ketakwaan dan tidak mengamalkan keilmuan seseorang, ini bisa menjadi sebab dicabutnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepadanya berupa ilmu. Bahkan bisa jadi dia dipalingkan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mengkaji dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia meninggalkan perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allahu Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjadikan untuk kalian furqan. Al-furqan yaitu pemilah, pemisah antara hak dan batil, yang baik dan buruk. Ini adalah ilmu. Ini adalah ilmu. Dengan takwa Allah, dia pun bisa membedakan dan memilah antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, ibadah dan maksiat, ketaatan dan penyimpangan, dan seterusnya. Dan ini adalah hakikat ilmu. Ini bukan sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bukan kasatul riwayat. Bukan hanya sekedar banyaknya riwayat, banyaknya pengumpulan dan tulisan, karya tulis, akan tetapi sesuatu yang dia bisa membedakan antara yang hak dan batil. Itulah hakikat ilmu. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu. wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu sesuatu yang belum kamu ketahui sebelumnya. Dan adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala atasmu itu besar. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Dan siapa yang mengambil hidayah, mengamalkannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah dan memberikan ketakwaan kepada. Maka takwa Allah adalah sebab seseorang akan mendapatkan segala kebaikan. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka akan dicabut kenikmatan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Hatta fal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa tahal." Ilmu memanggil, mengajak untuk diamalkan, kalau dia memenuhinya, kalau tidak dia akan pergi. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa Allah, kesempitannya akan dilapangkan. Dan termasuk kelapangan ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan dia dengan ilmu. In tattaqullaha faqnam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya kelapangan dari kesempitannya. Jangan keluar dari permasalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada urusannya kemudahan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ingin mendapatkan kemudahan dalam perjalanan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya khusyuk berat. Tapi ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya, niscaya ia akan memberikan kalian dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Orang mendapatkan cahaya yang dia bisa berjalan di dalam perjalanannya sehingga dia pun bisa menghindari lubang dan rintangan di dalam perjalanannya. Berbeda dengan seseorang yang jalan di atas kegelapan, maka dia akan jatuh bangun dan terjerumus di dalam jurang dan kubang kebinasaan. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Keutamaan-keutamaan takwa Allah, di antaranya dia pun akan mendapatkan cahaya dan diberikan dua kali lipat rahmat di dunia dan akhirat. Diikuti dengan rahmat dan akan diampuni dosa-dosanya. Wa qala subhanahu wa ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajari kalian. Ini dari ahli ilmu menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya takwa Allah sebab seseorang akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya dalil ini bukan pada yang dimaksudkan, hanya saja masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya takwa Allah la syak adalah sebab seseorang akan ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syak bahwa saya takwa Allah adalah sebab seseorang diberikan keberkahan, diberikan kebaikan, diberikan ilmu yang dengannya dia bisa memilah antara hak dan batil, dan dilapangkan urusannya dan diangkat kesempitannya dan diberikan cahaya yang dia bisa berjalan di atasnya. Maka perkara takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang terbesar seseorang bisa sukses dan berhasil di dalam perjalanannya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala, poin yang keempat dari nasihat beliau rahimahullah, al-istimraru wal mudawamatu ala talabil ilmi. Terus menerus dan continue, berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Utuh untuk terus menerus, jangan inkita, jangan terputus-putus. Hanya pada momen-momen tertentu saja, pada waktu-waktu tertentu saja dia menuntut ilmu, kemudian setelah itu terputus. Maka orang ini tidak akan berhasil dalam perjalanan yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada istimrar barakah, pada perkara yang berkesinambungan padanya keberkahan. Dan hendaknya seseorang mengambil sesuatu yang dia sanggupi dari amalan dan ibadah yang dengannya dia bisa continue dan terus menerus di atasnya. Bukan dengan memporsir dalam satu waktu lalu terputus dalam waktu yang lain atau kebanyakan waktunya. Demikian juga dalam perkara sholat lail misalnya, puasa. Karena dia mengambil sesuatu yang dia sanggup untuk berkesinambungan di dalam amalan tersebut dibanding dia memaksakan dirinya pada suatu waktu dalam jumlah yang banyak, namun di waktu yang lain dia akan terputus. Dan jiwa tabiatnya adalah membenci sesuatu yang meletihkannya, yang berlebihan, sehingga dia pun bisa jadi berat baginya untuk kembali mengamalkan amalan tersebut. Disebabkan dia memaksakan pada suatu waktu yang di luar kesanggupan dan kemampuannya, akhirnya dia pun tidak bisa istimrar dalam amalannya. Tapi diatur waktunya dan susun jadwalnya sehingga dia pun terus bisa mudawamah, continue, terus menerus di atas amalan dengan sesuatu yang dia bisa istiqomah di atasnya. Demikian dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya fulanah adalah wanita yang sholat semalam suntuk dan seterusnya dari amaran, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mah, alaikum bima tatiqun. Mah, itu ucapan pengingkaran. Hendaknya kalian melakukan sesuai yang apa yang kalian sanggup. Wallahi la yamallallahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan puasa sampai kalian sendiri yang puasa. Adapun amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adwamu. Dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus menerus. Dia sederhana, sesuai dengan kesanggupan, tapi continue. Tapi berkesinambungan dan terus menerus. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang melakukan satu ibadah dengan memaksakan dirinya pada waktu tersebut, maka seringnya orang tersebut tidak akan sanggup untuk terus menerus di atas amalan tersebut. Bahkan dia akan terputus. Tapi apabila dia qasda tablughu, sedikit demi sedikit, dia akan sampai. Sama dengan hewan tunggangan. Apabila seseorang memaksanya dan memporsir di luar kemampuannya, bisa jadi dia mati. Dan dia tidak akan sampai pada tujuannya. Tapi kalau dengan sesuai kesanggupannya, dan istirahat, lalu melanjutkan lagi, dan istirahat, sampai. Kalau katakan ahabul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adwamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahabul amali ila Allah adwamu wa in qalla. Dan dahulu amalan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terus-menerus, yang berkesinambungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, makan adwam. Yang terus-menerus, walaupun itu sederhana, walaupun sedikit. Pengkola. Seorang, amalannya sedikit, tapi terus. Komitmen. Dan continue di atas amalan tersebut, itu lebih bagus dibanding hanya satu waktu. Banyak, satu kali banyak, tapi setelah itu terputus. Kalau warubba talibin yatawaqqadu zaka'an walakinnahu yanqati'u an talabil ilm aw yas'amu fala yuflihu fihi. Dan terkadang seorang penuntut ilmu punya kecerdasan, punya potensi, akan tetapi dia terputus dari menuntut ilmu, dia terputus dari menuntut ilmu atau bosan sehingga dia pun tidak sukses, tidak beruntung padanya, fala yuflihu fihi. Tapi bisa jadi seseorang yang sederhana dalam sisi kecerdasan, tapi dia rutin, tabah, dan sabar serta berkesinambungan, justru dia lebih berhasil. Dia lebih sukses dalam perjalanan yang menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau yang menuntut ilmu, perhatikan dirimu. Pelajari dirimu. Kenali dirimu. Yang dengannya engkau bisa mengetahui kadar apa yang engkau sanggupi dan terus berjalan di atasnya. Jangan ikut-ikutan. Pulang telah menghafal sekian juz. Pulang setiap hari sekian halaman. Kamu cuma sanggup setengah halaman. Kamu cuma sanggup 1-2 ayat. Maka sabar dengan hal tersebut. Masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah SWT anugerahkan kepadanya. Tapi terkadang seorang ingin menipu dirinya dan mengatakan, pulang begini, saya harus ini. Dia memaksa dirinya dan memporsir, menghafal dengan hafalan yang ingin, tidak mau kalah dengan temannya. Akhirnya sampai 1 tahun, dia lupa lagi apa yang telah dihafal. Setelah itu dia pun kesulitan memurajainya, inqata, terputus. Tapi apabila dia sabar, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, al-yawma syai'un fawadan misluhu, min nuqabil ilmin ladhi tuntaqat, innamal as-sailu ijtima'un nuqat, sedikit, hari ini sedikit, besok semisal itu, dari pilihan-pilihan ilmu yang dikumpulkan, sungguhnya air bah itu dari kumpulan jentik-jentik hujan, berderum-derum hujan. Pelan, sedikit, tapi terus. Kadang-kadang memaksakan dirinya, justru dia pun terputus. Dia hanya mengambil beberapa waktu dan terputus, dan bisa jadi dia telah merupakan apa yang telah dia porsir dirinya dalam perkara tersebut. Tentang keistimewaan. Bagaimana dia upayakan sesuatu yang dia sanggupi dan dia pertahankan. Dia sanggupi dan dia pertahankan. Ini yang inti. Bukan bagaimana dia memaksakan dalam waktu yang singkat untuk mengambil yang banyak tapi dia tidak menguasainya. Kemudian dikatakan, man ramal ilma jumlah, lahaba anhu jumlah. Siapa yang menginginkan ilmu satu kaligus, maka juga akan pergi satu kaligus. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit mendapatkan keberkahan dan kemungkinan dan akan kokoh di dalam sanubarin ilmu-ilmu tersebut. Jangan terus. Apa yang kamu dapati, engkau amalkan, engkau renungi, engkau tadabburi. Maka padanya keberkahan. Jangan tertipu dengan pulaan lebih duluan. Pulaan. Nah, semuanya mungkin itulah yang Allah SWT berikan kepadanya. Itu urusan dia. Adapun saya, ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku dan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mesti seperti bulan, mesti sehebat bulan. Apabila Allah menghendaki dia akan memberikannya dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Namun dalam kondisi engkau memahami bahwasanya kadar kesanggupanmu hanya segitu dengan apa yang Allah berikan, syukuri hal tersebut dan bisa jadi dengan berjalannya waktu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan. Berikan seperti sesuatu yang diasah. Sesuatu diasah dari awal mulai engkau menuntut ilmu mungkin kemampuanmu hanya 1-2 ayat, kemudian bersama dengan terbiasa dari menghafal dan memurajai sehingga dengan mudah engkau bisa menambah lebih dari itu sedikit demi sedikit dan terus mempertahankan sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi untuk. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul laqad kuntum ra'an miskinan alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala mil'i batni. Riwayat Bukhari Muslim. Fa sara Abu Hurairah hafidz as-sahabah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan dan Abu Hurairah Al-Wadi rahimahullah alaihi mengatakan dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan aku dulu orang miskin. Tapi saya menetapi melazimi terus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di manapun beliau berada. Dengan apa yang dimudahkan dari isi perutku. Dalam kelengkapan hadis ini ketika ada yang bertanya-tanya, aksara Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah kok paling banyak meriwayatkan hadis. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan 5370 hadis. Dan beliau yang paling banyak bersamaan dengan ringkasnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3,5 sampai 4 tahun saja. Mana para sahabat lain yang lebih lama menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak menghafal seperti banyak hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya rahimallah ikhwani minal muhajirin kana syaddalu as-saqu bil aswa. Semoga Allah merahmati saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin dahulu mereka tersibukkan dengan jual beli di pasar. Wa rahimallah ikhwani minal ansar kana syaddaluhum al-amal fi mazari'ihim. Dan semoga Allah merahmati saudara-saudaraku dari kalangan Ansar dahulu menyibukkan mereka bekerja di kebun-kebun mereka. Wa ana alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min ibadni. Adapun aku senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apapun isi. Beliau bersabar dengan keterbatasan dan kelaparan sampai didukilkan pernah beliau tumbang jatuh karena kelaparan. Dan ada dari anak-anak menginjak leher beliau dan mengatakan majnun, orang gila. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahi ma biyal jurun walakin biyal jur. Demi Allah, bukan saya gila, akan tetapi saya kelaparan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji hirs, antusias Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu. Laqad alimtu ma yas'alu anha illa anta ya Abu Hurairah min hirsika 'ala al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah tahu bahwasanya tidak akan bertanya tentang ini kecuali engkau wahai Abu Hurairah karena antusias terhadap hadis. Hirs Abu Hurairah dalam mengumpulkan hadis dan menghafalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi sebab beliau menjadi hafizus sahabat. Jadilah Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hafalnya terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari kisah ini bagaimana sabarnya beliau untuk mulazamah wal mudawamah wal istimrar, terus mengetahui bersama guru dalam waktu yang panjang, demikian terus berusaha untuk tidak terputus dari mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana tabah dan sabarnya beliau untuk melakukan hal tersebut. dan berpaling dari perkara-perkara yang bisa menyibukkan beliau. Qala Sufyan ibn Uyainah lazama Amr bin Dinar nahwa 20 sana fa sara asbatan nas fi. Dan Sufyan ibn Uyainah terus melazimi Amr bin Dinar sekitar 20 tahun. 20 tahun. Maka jadilah beliau orang yang paling asbat, yang hafalannya tentang hadis dari Amr bin Dinar sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur. Jadi kalau ada yang berselisih dengan Sufyan bin Uyainah dalam riwayat Amr bin Dinar, semua akan merujuk kepadanya. Kembalikan kepada riwayatnya Sufyan bin Uyainah, karena dia yang paling lama melazimi gurunya Amr bin Dinar. Rahimahumullah. Jadi dia asbatun nasfi. Karena apabila ada dari murid-murid mereka berselisih, mereka akan kembali merujuk kepada Sufyan ibn Uyainah. Wa Muhammad bin Ja'far Bundar lazama Syu'bah 20 sana. Fasara kitabahu huwa al-hakam fi hadis Syu'bah. Dan Muhammad bin Ja'far, melakab Bundar, itu melazimi Syu'bah selama 20 tahun. Jadilah kitabnya adalah penentu dalam hadisnya Syu'bah. Kalau ada yang beda dengan tulisan atau catatan Muhammad bin Ja'far dari hadis riwayat Syu'bah, kembalikan kepada dia. Dia melazimi Syu'bah selama 20 tahun. Subhanallah. Sabarnya dan tabahnya mereka dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada selainnya di sana sekitar 10 orang yang lebih dari 20 tahun melazimi gurunya. Syahid Said bin Fattan, Ma'in bin Mujmir. Dan selainnya dari para salaf yang melazimi gurunya dalam waktu yang panjang, istimrar wal mudawamah, terus menerus dan kontinu dan berkesinambungan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dengan yang seseorang bisa berhasil dan istiqamah di atas perjalanannya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan ketika ditanya, "Ilama tanda tulbul ilm?" Sampai kapan kita menuntut ilmu? Qala minal mahdarati ila mahdarah. Dari awal menuntut ilmu sampai kubur. Dan menunjukkan bahwasanya tidak lazim mesti seseorang punya banyak guru baru dia dikatakan yaitu alim dan yang memiliki keutamaan, walaupun dengan satu guru dari alim dan dia melaziminya dalam waktu yang panjang, itu juga termasuk dari perkara yang terpuji dan menjadikan seseorang ahli dalam perkara ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebagian orang hanya fokus untuk banyak-banyakkan guru, sedikit-sedikit pindah. Akhirnya dia pun tidak berkembang. Akan tetapi dia mengambil, menetapi hadis atau ilmu yang ada, yang memudahkan dari orang yang berilmu. Kemudian setelah itu, apabila dia telah mengambil, kemudian berpindah. Sebagaimana dikatakan mansabat dan abad. Siapa yang tetap, dia akan tumbuh. Siapa yang nabat. Tetap. Sama seperti bibit. Apabila dia terus berpindah, dia akan busuk. Tidak tumbuh. Berpindah sedikit demi sedikit. Bibit akan dibawa air dan seterusnya. Tidak menetap dalam satu tempat, dia akan rusak dan tidak akan tumbuh. Tapi siapa yang dari bibit tersebut yang tetap di tempatnya dan bertahan di situ, dia akan tumbuh dan berkembang. Wa yakunu dzalika ma'a mahabbatil ilmi war raghbati fi. Dan hal itu terwujud bersama dengan kecintaannya terhadap ilmu dan hasratnya kepadanya. Jadi betul-betul dia menginginkan ilmu dan cinta dengan ilmu. Dan manhum, bagaimana? Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Imam Tirmidzi rahimahullah, manhuman la yashba'an. Dua orang yang rakus terhadap sesuatu yang kedua-duanya tidak akan merasa kenyang. Manhum bid dunya la yashba', wa manhum bil ilmi la yashba'. Orang yang rakus terhadap dunia tidak akan kenyang. Dan orang yang berhasrat terhadap ilmu tidak akan merasa kenyang. Terus. Terus dia mengkaji ilmu dan mengumpulkannya dan mengamalkannya dan bergelut dalam perkara ini. Dia tidak akan pernah merasa puas dan kenyang. Yang pertama tercelah, yaitu yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang dan puas dengan perkara dunia. Dan yang kedua terpuji, orang yang senantiasa berusaha untuk mengkaji dan mengumpulkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa cukup. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya meminta sesuatu kecuali dengan, dan antara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah menambahkan agar ditambahkan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Rabbku tambahkan untukku. Menunjukkan keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan padanya. Jadi berbanyak-banyak dalam ilmu tidak memberatkan. Terutama apabila seorang menjaganya dan memberikan haknya. Jadi pengamalan, penerapan, dan memberikan haknya. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan namun tidak mengamalkannya dan menelantarkannya atau menyelisihinya. Maka ini Al-Qur'an hujjatul laka aw alaik. Al-Qur'an bisa jadi hujjah untukmu atau hujatan atasmu. Nah, masih panjang sini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Sudah sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, syarallahu la ilaha illa anta.